بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid Ar-Rububiyyah, Tauhid Al-Uluhiyyah, dan Tauhid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita memanfaatkan dan menggunakan kesehatan itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bantuan dan pertolongan Allah ini terus berkesinambungan di dalam hidup, terus menyertai kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, Allah Azza wa Jalla menolong dan membantu kita. Harapan tentunya di dalam hidup. Berikutnya, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah mengajak kita untuk menyelami sebuah amal di mana setan berupaya untuk menggagalkan seseorang dari beramal tersebut dan juga meminimalkan nilai-nilainya. Barakallahu fikum. Dan usaha-usaha ini tentu tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan kecuali kalau kita membuka pintu-pintu diri kita. Termasuk dari pintu diri kita yang kita buka adalah melepas dan tidak mengekang syahwat kita dan tidak mengarahkan emosional kita dan tidak pernah sadar. Barakallahu fikum, yakni dari kelalaian rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ilmu yang kita pelajari dan kaji Alkitab, ilmu Alkitab dan ilmu Sunnah, memberikan sebuah barakallahu fikum magnet penarik di saat kita marah dalam koridor syariat dibenarkan, atau di saat kita lalai, segera kita dibangunkan dan disapa untuk menjadi orang yang berjaga-jaga. Dan di saat kita barakallahu fikum berhadapan dengan syahwat atau syahwat kita, kita bisa mengalahkannya, kita bisa menumbangkannya, kita bisa menginjak-nginjaknya. Barakallahu fikum. Ma'asyara al-muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah berbicara tentang sebuah amalan, jika amalan tersebut ternodai setelah beramal, atau ternodai amal itu di saat kita berkreasi melaksanakan amal itu, maka disinilah sesungguhnya tugas kita harus menjaga dan melindungi amal itu, barakallahu fikum, untuk kita memeliharanya agar jangan ada hal yang merusaknya atau membatalkannya, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perkara yang membatalkannya telah beliau sebutkan. Pertama, kalau di dalam beramal itu muncul ujub. Ujub, perasaan wah, anggapan diri paling wah, paling soleh, paling solehah, paling ini, paling itu. Sementara saudara-saudarinya adalah rendah atau di bawahnya atau kurang dari dirinya. Muncul perasaan wah, maka itulah barakallahu fikum al-ujub. Tidak boleh. Ya, kalau kita benar-benar mencermati pelajaran di depan, sungguh malu kita untuk ujub dengan amal kita. Bagaimana kita malu karena kita tidak tahu amalan yang kita lakukan dan kerjakan itu dinilai atau tidak. Barakallahu fikum. Benar-benar sempurna pemberian nilainya atau tidak. Kalau sekiranya kurang, loh, pantas kita berbangga dengan sesuatu yang kurang. Kalau lebih lagi nihil, tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, terus dengan apa kita bisa berbangga, barakallahu fikum. Apalagi kalau dengan berbangga-bangga itu meludeskan. Meludeskan, barakallahu fikum, amal, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, sesungguhnya bukan yang menjadi persoalan penting mampunya kita berbuat, tetapi kemampuan kita untuk menjaga dan melindungi amalan tersebut. Kemarin Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah menyodorkan sebuah persoalan, permasalahan terkait dengan orang yang beramal ingin bertaubat. Di saat kemudian dia terjatuh dalam amalannya itu riya atau ujub atau yang semisalnya. Bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa amal hasilnya kebila dia telah bertaubat dari awal dia beramal memang untuk selain Allah, maka di saat dia bertaubat darinya, pahalanya tidak dikembalikan. Pahalanya, barakallahu fikum, tidak akan berubah dengan taubat itu. Dosa yang dilakukan dengan riya itu menjadi kebaikan. Tidak. Ya. Akan tetapi, taubat yang dilakukan itu adalah menghapus hukuman terhadap dirinya. Maksudnya bagaimana? Orang yang beramal untuk selain Allah, lalu kemudian dia bertaubat darinya, la lahu wa la alaih. Dia tidak punya nilai dan juga tidak punya dosa. Ini pendapat yang pertama, qaul, barakallahu fikum. Yang kedua, kalau dia beramal semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, di tengah perjalanan muncul ujub, muncul riya, menceritakan. Lalu dia bertaubat darinya dan menyesal. Kata beliau, menukilkan kila, akan kembali pahala amalnya dan tidak akan batal. Ini yang kedua. Waqad yuqal, dan terkadang dikatakan, innahu la ya'udu ilaihi bal yasta'niful amala. Maka pahala amalnya itu tidak kembali. Dan dia mengulangi dari awal untuk beramal. Allahu Akbar. Antum dengarkan pendapat-pendapat ini. Ya. Artinya bahwa betapa bahaya ujub, riya terhadap amalan yang kita lakukan dan yang telah kita kerjakan. Betapa sangat berbahaya. Sampai sedemikian rupa ucapan para ulama di saat orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ucapan-ucapannya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, wal mas'alatu mabniyatun ala aslin. Persoalan ini sesungguhnya dibangun di atas sebuah prinsip dasar. Apa itu? Wahwa an-riddata hal tahbitul amala bimujarradiha ay tuhbitul amala bimujarradiha au la yuhbituhu illa al-mautu la yahbituhu illa al-mautu alaiha. Pembahasan ini sesungguhnya, kata beliau, kembali atau dibangun di atas bagaimana, di atas dasar. Kalau orang murtad sekarang, ini orang melakukan riya, sedemikian ucapannya para ulama. Kalau kita kembali kepada prinsip awal, persoalannya sesungguhnya adalah orang murtad sekarang. Ini kan tidak murtad ini. Orang murtad, apakah dengan murtadnya itu menghapuskan seluruh amalnya? Atau tidak membatalkan seluruh amalnya kecuali kalau dia mati di atas murtad? Ini persoalan orang murtad. Kalau tadi kan dia beramal cuma ada riya. Dia beramal ada ujub. Dia beramal dia menceritakan sana sini untuk disanjung, untuk dipuji. Nah, akar permasalahannya kata beliau sesungguhnya adalah yaitu orang murtad. Apakah kemurtadan itu akan menghapuskan amalan langsung dengan dia murtad? Atau tidak menghapuskan amalannya kecuali al-mautu alaiha. Kalau dia mati di atas murtad tersebut. Ya. Bagaimana kalau dia murtad balik lagi? Apa dia itu memulai beramal atau amal-amal kemarin di dalam Islamnya itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fihi lil ulama'i qaulani masyhuran. Pada permasalahan ini ada dua ucapan ulama masyhuran yang masyhur, wa huma riwayatani anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kedua riwayat itu dari al Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Fa in qulna, kalau kita mengatakan tahbitul amala bi nafsiha ay tuhbitul amala binafsiha, murtad itu membatalkan amalannya sekaligus dengan dia murtad batal. Famata aslama istana fal amalu, istana fal amala wa batala ma kana qad amila qabla al-Islam. Kapan saja dia masuk ke dalam Islam, berarti dia memulai beramal, batal apa yang dia telah lakukan sebelumnya di dalam al-Islam, qabla al-Islam. Maka naqad amila qabla al-Islam, batal. Barakallahu fikum. Ya, berarti dia mulai. Fa'inkulna. Wa'inkulna, kalau kita mengatakan la yahbitul amala illa idha mata murtaddan, tidak membatalkan amalan. Ya, la yahbitul amal illa idha mata murtaddan. Ya, tidak batal amalnya kecuali la yahbitul amal illa idza mata murtaddan. Tidak akan batal amalnya di dalam Islam kecuali kalau dia mati dalam kondisi murtad. Famata ada ilal islami ada ilaihi thawabu amalihi. Kapan saja dia kembali kepada al-Islam, maka kembali pula pahala amal-amalnya. Wa hakadha al-abdu idza fa'ala hasanatan. Demikian juga seorang hamba apabila melakukan kebaikan. Kalau tadi murtad. Ya, coba antum perhatikan baik-baik. Asal persoalannya sesungguhnya beliau ambil murtad. Murtad ini bisa membatalkan seluruh amalan di dalam al-Islam, ya, atau tidak membatalkannya kecuali kalau dia mati dalam kondisi murtad. Al-Imam Ahmad, ini kedua-duanya pendapat Al-Imam Ahmad masyhuran darinya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kedua kalimat tersebut, kedua ucapan yang masyhur itu. Kata beliau, kalau murtad dikatakan batal dengan murtadnya itu kapan saja dia masuk ke dalam Islam, maka dia memulai amal baru. Berarti yang telah lewat batal. Ya. Kedua, kalau kita katakan tidak batal amalnya kecuali dia dalam kondisi murtad, mati dalam keadaan murtad, kapan saja dia kembali kepada Islam, kembali pahala-pahala amalannya. Dengarkan, dengan kedua kalimat ini, dengan kedua ucapan dalam hal murtad ini, beliau akan menggiring kita sekarang. Ketika berbicara tentang seseorang melakukan kebaikan lalu muncul riya, beliau mengatakan, wa hakadzal abdu idza fa'ala hasanatan. Demikian juga seorang hamba apabila dia mengerjakan kebaikan, thumma fa'ala sayyi'atan tahbituha. Setelah dia melakukan kebaikan, dia melakukan kejelekan yang akan membatalkan kebaikan tersebut. Thumma taba min tilka sayyi'ah. Setelah itu dia bertaubat dari kejelekan itu. Hal ya'udu ilaihi thawabu tilkal hasanatil mutaqaddimah. Apakah kembali pahala kebaikan yang telah lewat? Subhanallah. Yakhruj ala hadzal asl. Ia keluar dari dasar yang, pondasi yang telah disebutkan. Jadi berbicara tentang murtad, lalu sama dengan seseorang melakukan kebaikan. Seseorang melakukan kebaikan, lalu kemudian dia mengerjakan kejelekan yang akan membatalkan kebaikan. Kalau dia bertaubat, ya, bertaubat dia, thumma taba min tilka sayyi'ah, lalu dia bertaubat dari kejelekan itu. Apakah, ya, apakah pahalanya kembali kebaikan itu apa tidak? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, walam yazal fi nafsi min hadhil mas'alah. Terus menerus pada diriku permasalahan ini, walam azal harison ala sawabi fiha. Dan saya terus menerus bersemangat untuk berjalan di atas yang benar dalam permasalahan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para ulama kita mengeluarkan kesungguh-sungguhannya untuk menyodorkan yang terbaik buat umat ini, buat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah jalannya seorang sunni salafi. Dimanapun dia berada, alimuhum, orang-orang alim mereka, para duat mereka, para duat ilallah, atau para tullabul ilm, atau mereka-mereka yang semangat, maka dia akan memberikan, menyodorkan yang terbaik buat dirinya dan terbaik buat orang lain. Ya, beda, barakallahu fikum, kalau orang yang sudah melenceng jalannya, yang ditawarkan jelek-jelek, ya, dilakukan adalah bagaimana menipu, memfitnah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk kemudian, karena memang jalannya wis jelek. Tapi kalau orang yang benar jalannya, dia berupaya memberikan dan menyodorkan kebaikan, barakallahu fik. Nah, sekarang dalam persoalan khilaf, ulama ahlu sunnati wal jamaah berusaha memberikan yang terbaik buatnya. Kalaupun dia mengatakan ar-rajih indi, wallahu a'lam. Ya. Yeah. Dia tidak henti-hentinya untuk mengajak umat ini mencari yang benar dan mencari kebenaran dimanapun, barakallahu fikum, walaupun khilafnya itu kecil, maka dia berupaya untuk mengajak umat mencari yang benar, mencari kebenaran, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kalau ada khilaf, kita tidak mau mencari kebenaran, kita akan bimbang. Ya? Tidak mau mencari, barakallahu fikum, kebenaran, kita akan bimbang. Ya khilas, biar urusan ulama. Tunggu aja. Sebentar. Anda akan dilibas, barakallahu fikum. Ya? Tunggu. Ya? Biarkanlah itu urusannya ulama. Urusannya ini loh. Kita di dalam persoalan yang muncul, sebagai apapun khilafnya, kita disuruh untuk mencari yang hak. Ya, mencari, barakallahu fikum, kebenaran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak boleh kita mengatakan itu kan khilaf bainal asatidah, khilaf bainal ulama, khilaf. Wah, terus? Ya, kita harus berupaya untuk mencari, barakallahu fikum, yang benar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Sekarang Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan terus menerus, saya bersemangat untuk sampai kepada kebenaran padanya. Wa ma ra'aitu ahadan syafiya fiha. Aku tidak melihat seorang sembuh pada permasalahan ini. Syafi. Ya, cukup padanya. Walladhi yadhhar wallahu ta'ala a'lam wa bihil musta'an wa la quwata illa bih. Kata beliau, dan yang nampak, yang jelas, menurut beliau, ibarakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, wabihil musta'an, kepada Allah kita meminta, tidak ada kekuatan kecuali milik dari Allah. Beliau kemudian menjelaskan kesimpulan beliau. Kata beliau, annal hasanati wassayyiati tatadafa'u wa tataqabalu. Kata beliau bahwa kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan tatadafa'u, saling dorong-mendorong, saling hadap berhadapan. Mana yang menang? Ya. Wa yakunul hukmu fiha lil ghalib. Tentu yang akan menjadi peletakan hukumnya itu pada permasalahan ini adalah al-ghalib, yang menang. Tatadafa wa tataqabal, saling ya bergejolak, saling menguasai ya, barakallahu fikum, antara kebaikan dan kejelekan itu. Tatadafa'u wa tataqabalu. Sehingga hukumnya adalah pada yang menang. Subhanallah. Coba kita lihat penjelasan. Wa huwa yuqahirul maghlubah. Tentu yang menang akan menguasai yang kalah. Maksudnya mana antara kebaikan dan kejelekan? Mana yang menang? Mana yang berkuasa? Wa yakunul hukmu lahu, maka hukumnya itu akan diambil siapa yang menang. Ya? Hatta ka'annal maghluba lam yakun. Sehingga seakan-akan yang kalah itu tidak pernah terjadi. Karena kebaikannya itu mengalahkan kejelekan, maka kejelekan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Atau sebaliknya, kalau ternyata kesalahan-kesalahan itu menguasai dan menang, seolah-olah kebaikan itu belum pernah terjadi. Berarti tatadafa' wa tataqabal, saling terus dorong-mendorong. Ya, ini antara kebaikan dan kejelekan. Fa idza ghalabat 'alal 'abdil hasanatu rafa'at hasanatuhu al-katsiratu sayyi'atihi. Apabila kebaikan-kebaikan hamba itu mengangkat, apabila kebaikan-kebaikan hamba itu menang, golabat alal abdil hasanatu, kebaikannya itu menang, mendominasi, menguasai, maka kebaikan-kebaikan dia yang banyak itu akan mengangkat sayiatihi, kejelekan-kejelekannya. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Wa matataba minas sayyiati, wa matataba minas sayyiati, kapan saja dia bertaubat dari kejelekan, tarattaba ala taubatihi minha hasanatun katsiratun, maka akan bermunculan, tumbuh dari taubatnya itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Qad tarabba wa tazid 'alal hasanah allati habitat bisayyi'ah. Terkadang bertambah, tarabba artinya bertambah, ya, terpelihara, bertambah atas kebaikan yang telah dihapuskan oleh kejelekan. Allahu Akbar. Ya. Jadi dengan dia bertaubat, ternyata kebaikan yang dia bertaubat, taubatnya itu melahirkan kebaikan dan terkadang lebih dari kebaikan yang sudah dihapuskan oleh kejelekan itu. Fa idza azamatit taubah wa sahhat wa nasha'at min samimil qalb, kalau taubat itu lahir dari azam, benar taubatnya muncul dari lubuk hati, tentu ahraqat ma marrat alaihi minas sayi'at, maka tipe taubat yang seperti ini tentunya akan membakar apa yang telah lewat dari kesalahan-kesalahan, hatta ka'annaha lam takun, seakan-akan kesalahan itu belum pernah terjadi. Kalau dia bertaubat, barakallahu fikum, wa azamati tauba wa sahhat wa nashat min samimil qalb, berarti taubat itu adalah sebuah kebaikan yang barakallahu fikum menguasai kejelekan, ya, mengalahkan kejelekan. Bahkan betapa sering dari taubat itu lahir muncul perkara-perkara besar, ya, bertambah kebaikan dari kebaikan yang sudah dihapuskan oleh kejelekannya itu, bertambah barakallahu fikum. Maka kata beliau, kalau taubat itu benar-benar kokoh, taubat itu benar-benar sehat, benar taubat itu muncul dari lubuk hati, maka akan membakar apa yang telah lewat dari kejelekan-kejelekan, seolah-olah kejelekan itu belum pernah terjadi. Allahu Akbar. Maka beliau mengatakan, fa inna ta'iba minadzanbi la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka seperti orang yang tidak berdosa. Barakallahu fikum, la dzanbalahu. Ya. Sehingga Anda, barakallahu fikum, mau mencela, mau mencerca seseorang yang sudah bertobat dari kejelekannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka Anda benar-benar telah mencela, mencerca, menyakitinya, rahimani wa rahimakumullah. Anda telah berbuat zalim. Ya. Jadi kalaupun dia belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, tidak boleh kemudian Anda menyebarluaskannya, ya, menjadi bahan omongan kesana kemari, Anda gibahi, ya, Anda bongkar rahasia-rahasianya, kesalahan-kesalahannya, maka itu adalah kejahatan yang diperbuat. Kejahatan, barakallahu fikum. Nah, dengarkan baik-baik apa yang disodorkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau punya landasan. Faqad sa'ala Hakimun Ibnu Hizam radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an itaqatin wasilatin wa birrin fa'alahu fi syirk. Hakim Ibnu Hizam telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan memerdekakan. Satu. Dua. Menyambung silaturahmi. Tiga. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam kesyirikan. Apa kata Hakim Ibn Hizam? Hal yuthabu alaih. Apakah setelah dia masuk Islam ini akan diberikan pahala apa yang dikerjakan dan dilakukan di dalam kesyirikan itu dari kebaikan? Apa barakallahu fikum dia diberikan pahala? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslabta min khairin. Aslamta, engkau telah memasrahkan dirimu, masuk ke dalam Islam Anda telah mendapatkan apa yang Anda telah lakukan sebelumnya dari kebaikan. Aslamta. Anda telah memperoleh dan mendapatkan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fahadha yaqtadi. Ini berkonsekuensi. Annal islama a'ada alaihi thawabat tilkal hasanat allati kanat batilatan bisyirki. Ini berkonsekuensi bahwa Islam itu mengembalikan atasnya pahala kebaikan-kebaikan yang dia telah kerjakan. Padahal dulu kebaikan itu batal karena kesyirikan. Apa artinya dia melakukan kebaikan di atas kesyirikan? Tapi setelah dia masuk ke dalam Islam, ternyata kebaikan-kebaikan-kebaikan yang tidak berarti dengan kesyirikan itu dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam menjadi sebuah karya yang berarti dan bernilai. Barakallahu fikum. Falamma taba minasyirki ada ilaihi thawabu hasanatihil mutaqaddimati. Maka tatkala dia bertaubat dari kesyirikan, kembali kepadanya pahala kebaikan-kebaikan yang telah lewat. Padahal dia kerjakan kebaikan itu di atas kesyirikan yang tidak punya nilai. Barakallahu fikum. Tapi di saat dia masuk ke dalam Islam, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan dengan kesyirikan itu dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam nilai kebaikan. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ingat ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya terus menerus berada dalam masalah ini. Dan terus bersemangat untuk bisa sampai kepada yang sawab. Kepada yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sekali lagi. Demikian sayangnya. Para ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Qadiman wa haditha. Dulu sampai sekarang ini. Menyodorkan yang terbaik buat umat manusia. Barakallahu fikum. Terlebih khusus buat kaum muslimin. Muslimat, mukminin, mukminat. Terlebih khusus mereka-mereka sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya kok orang yang baik menyampaikan kebaikan dan ingin menyelamatkan umat kok malah dicela dan dicerca. Oh iya. Ya. Jangankan para ulama, utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul dicela oleh orang yang paling jahat. Ya, seperti Fir'aun mencela Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Menyangsikan, meragukan apa yang dibawa oleh beliau dari risalah Allah Azza wa Jal. Bahkan Fir'aun, ya, laknatullah alaih, menganggap bahwa jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang lurus. Sementara Musa adalah melakukan pengerusakan. Itu akan terus berulang. Dan akan terus terjadi. Di saat engkau berupaya untuk melakukan perbaikan buat diri engkau, buat keluarga engkau, buat masyarakat, akan ada orang yang tidak senang menuding, menuduh, mencela, mencerca. Itu adalah sebuah sunnatullah azza wa jalla. Persiapkan diri. Kalau kita di pondok belum ada sih kita merasakan orang mencela kita. Kalaupun ada, ya mungkin akan bisa selesai di majlis ilmu. Diberikan nasihat, diberikan wejangan, belajar ilmu, menghafal Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sudah terjun ke medan laga, atau dengan bahasa Anda banyak berbuat buat muslimin, muslimat Islam ini, ya tentu akan banyak orang-orang yang mencela dan mencerca. Persiapkan diri barakallahu fikum untuk menghadapinya rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga